إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى menciptakan segala sesuatu di alam ini dan mengaturnya dengan sebaik-baik penciptaan dan pengaturan. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan mengatur alam semesta ini kecuali dengan al-haq, dengan kebenaran. Qala Allah Ta'ala wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini dengan kebenaran. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan risalahnya yang dibawa oleh para rasulnya alaihi wassalatu wassalam juga dengan kebenaran. Qala Allah Ta'ala inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman nazzalal kitaba bil haqq. Dia Allah Ta'ala telah menurunkan Alkitab ini dengan al-haq, dengan kebenaran. Sehingga jadilah kehidupan ini berjalan dengan bagusnya, dengan indahnya, dalam keteraturannya dan kerapihannya. akan tetapi yang membuat rusaknya kehidupan ini apabila menyelisihi yang namanya kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin." Andaikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka manusia ini, pastilah akan hancur langit, bumi, dan apa saja yang ada di dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan itu hanya bagi mereka yang mengikuti al-haq dari kalangan kaum mukminin, dan sebaliknya kehancuran dan kerusakan itu hanyalah didapat oleh orang-orang yang menyelisihi al-haq dari kalangan orang-orang yang kafir. Qala Allah Ta'ala, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Orang-orang yang kafir yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan tersesat amalan mereka, tidak membawakan sedikit pun kemanfaatan. Dan orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kebenaran dari Rabb mereka, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, Allah jadikan baik urusan hidup mereka. Yang demikian itu dikarenakan orang-orang yang kafir itu mengikuti al-batil, dan orang-orang yang beriman itu mengikuti kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan di antara mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Bila yang demikian ini telah kita fahami, maka ketahuilah di antara kebenaran yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam adalah apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sadarkan dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada segumpal daging, yang bila segumpal daging ini baik, maka baiklah semua jasadnya. Dan bila segumpal daging ini rusak, maka rusaklah semua jasad itu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalbu, yaitu jantung. Maka hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, memberikan faedah kepada kita betapa pentingnya peran dan kedudukan jantung ini di dalam jasad kita. Karena itulah yang menjadi penentu baik dan buruknya jasad ini, lurus dan tidaknya ucapan bergantung pada jantungnya, penglihatan, pendengaran, dan gerakan tangan dan kaki, itu semua kembali kepada kondisi jantungnya. Nah, oleh karena itulah merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslimin untuk memperhatikan apa saja yang bisa menjadikan baik hatinya, jantungnya ini, dan juga apa saja yang bisa merusaknya. Maka di sini akan kita sebutkan ada 5 perkara yang bisa merusak kebaikan dan kesehatan jantung kita, ditimbang dari timbangan syariah. Yang pertama adalah at-ta'alluq bi ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Apabila hati ini bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadilah hati itu rusak. Karena bergantungnya manusia ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah bentuk kebatilan, tidak merupakan kebenaran sedikit pun. Karena apa saja yang selain Allah itu adalah makhluk yang tidak bisa mendatangkan kemanfaatan ataupun menolak kemudaratan dengan sendirinya. Tapi semua itu adalah kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengingatkan Rasulnya alaihi salatu wassalam, وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Janganlah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah selain Allah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak pula mudarat. Bila kamu melakukan hal itu, sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattakhadhu min dunihi aliha la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura. Mereka manusia itu menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan yang tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka itu sesuatu makhluk yang diciptakan yang tidak memiliki kuasa mendatangkan manfaat ataupun mudarat, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan tidak pula bisa membangkitkan. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala mensifati apa saja yang disembah oleh manusia selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayyuhal mu'minun, perhatikanlah hati kita masing-masing. Koreksilah apakah ada di dalam diri ini bentuk kebergantungan kepada selain Allah. Kalau ada, hendaklah kita segera menghilangkannya, membersihkannya, karena itu adalah kebatilan yang sangat membahayakan hati kita sendiri. Jadikanlah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat kita menggantungkan segala urusan kita di dalam meraih cita-cita kebaikan apapun bentuknya. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam upaya terhindar dari kemadaratan. Berserah dirilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita dengan firman-Nya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaklah kalian bertawakal bila kalian orang-orang yang betul-betul beriman. Ini yang pertama dari perkara yang sangat membahayakan hati kita, yang sangat bisa merusak kesehatan jantung kita, yaitu apabila ada dalam hati ini keyakinan untuk bergantung kepada selain Allah. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Kemudian yang kedua yang juga bisa membahayakan hati kita adalah at-tamanni. Apabila hati ini sibuk dengan yang namanya berangan-angan, berkhayal, berfantasi dengan berbagai macam khayalan-khayalan yang tidak membawakan sedikit pun kebaikan, yang justru hanya menghalangi kita dari berbanyak kebaikan. Yang sesungguhnya abwabul khair, pintu-pintu kebaikan di dalam agama ini sangat banyak. Bayangkan saja, kalau kita membaca ayat Al-Quran, satu hurufnya kita dapat 10 kebaikan. Berjalannya kita ke masjid, setiap langkahnya menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Apabila kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang ceria, itu disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sedekah. Dan yang lainnya dari pintu-pintu kebaikan banyak sekali. Akan tetapi ini semua luput, tidak bisa diperoleh oleh orang-orang yang sibuknya dengan impian dan angan-angan belaka. Dan subhanallah, di zaman ini terlalu banyak media-media yang menyuguhkan hidangan-hidangan impian dan khayalan yang sangat memperdaya dan menipu kaum muslimin, mulai dari anak-anaknya sampai yang dewasa. Nas'allah salam wal'afiyah. Maka hindarilah ini wahai kaum muslimin, karena ini justru yang menghalangi kita dari menyempatkan waktu dan kesempatan kita untuk berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Nah, telah sabit asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara mauquf, dan ini memiliki hukum marfu'. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza rakiba ahadukum qala lahu asy-syaitan taghanna fa in lam yataghanna qala lahu asy-syaitan tamanna." Apabila salah seorang dari kalian menaiki kendaraan, maka datang setan berkata kepadanya, "Menyanyilah kamu." Kalau dia menyanyi, kalau dia tidak menyanyi, tidak mengikuti bisikan setan tadi, setan akan berkata kepada dia, "Berangan-anganlah kamu." Maka dua perkara ini, nyanyian dan angan-angan, itulah yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga habis waktu dan kesempatannya untuk sesuatu yang sama sekali tidak membawakan faedah. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, yaitu nyanyian dan alat musik, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, menyibukkan mereka dengan itu semua sehingga tidak memiliki sedikit pun waktu untuk menempuh jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai mainan. Maka Allah katakan, "Ulaika lahum adzabun muhin." Mereka itulah bagi mereka azab yang menghinakan. Begitu pula yang namanya impian dan angan-angan itu adalah kerjaannya para tukang syair. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wasyuara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Para tukang syair itu mereka diikuti oleh al-ghawun, orang-orang yang tersesat dari kalangan manusia, dan juga maradatus syayatin, para setan-setan pembangkang. Tidakkah kamu lihat mereka biasa berkelana di lembah-lembah untuk mencari ide-ide dalam syairnya, dan mereka itu biasa mengatakan apa yang tidak mereka perbuat, yaitu berkhayal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci dari kaum mukminin bila mereka mengatakan apa yang tidak mereka perbuat. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak perbuat? Sungguh besar dan kemurkaan di sisi Allah bila kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat. Nah, maka ini perkara yang kedua yang sangat bisa merusak dan mematikan hati seorang hamba. Sehingga waspadilah ayuhal muslimun, diri-diri kita, begitu pula anak-anak kita dan keluarga kita semua, dari berbagai macam bentuk tayangan-tayangan yang hanya bercerita sesuatu yang tidak nyata, sehingga diri kita dan keluarga kita tersibukkan dengan itu semua, lalai dari menjalani apa yang merupakan tujuan penciptaan kita di alam dunia ini, yaitu beribadah. Sudah semestinya kita memiliki tanggung jawab yang penuh pada diri kita dan keluarga kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun shidadun ghilaz la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang di atasnya ada para malaikat yang kasar lagi bengis, yang tidak pernah menyelisih apa yang diperintah kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di sana juga ada perkara yang ketiga yang juga sangat membahayakan kesehatan hati dan jantung kita, yaitu kasratul khultah, terlalu banyaknya bergaul. Bighairi faidah, tanpa adanya faidah. Dan subhanallah, di masa kita ini pun yang namanya media-media pergaulan, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata dalam dunia maya, sangatlah banyak. Sehingga seorang bisa mengenal banyak orang tidak hanya sebatas apa yang ada di lingkungannya. sampai jauh yang ada di luar negerinya, dia bisa menjalin pertemanan dengan mereka semua. Mungkin kebanyakan manusia yang lalai menganggap ini suatu kemajuan, suatu kebaikan, tapi sesungguhnya justru itulah yang mengancam keselamatan mereka. Karena yang namanya pergaulan itu tidak semuanya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi yang namanya teman itu ada dua. Ada yang namanya al-jalisul hasan, teman yang baik. Ada yang namanya al-jalisus su, teman yang buruk. Maka perhatikanlah di dalam kita bergaul dan berteman itu, siapakah yang kita temani. Pilihlah dari mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, karena itu akan membawa kebaikan untuk kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum 'amman yukhalil. Seseorang itu akan terpengaruh dengan agama temannya. Maka perhatikanlah salah seorang dari kalian, siapakah yang dia temani. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan kita untuk duduk bermajlis dengan orang-orang yang sukanya mengolok-olok ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah ta'ala, wa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih. Apabila kamu melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat kami, mempermainkan nilai-nilai agama, maka berpalinglah kamu dari mereka sampai mereka melakukan pembicaraan yang lain selain itu. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk sabar, duduk bersama orang-orang yang ibadah, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man anfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Sabarkanlah dirimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermajlis bersama orang-orang yang ibadah kepada Rabb-nya pagi dan petang. Jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka dengan semata-mata menginginkan kesenangan dunia. Janganlah kau taati orang-orang yang kami membuat lalai hati mereka dari mengingat kami, dan lebih mengikuti hawa nafsunya, karena urusannya itu adalah berantakan, hancur, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Dan sungguh bagus apa yang dikatakan dalam suatu syair, yaitu dia mengatakan, liqa'un nasi la yufidu syai'a siwal hadayani min qilin wa qali fa aqlil liqa'an nasi illa bi aqlil ilmi aw islahi hali. Bertemu dengan manusia itu tidaklah membawa faedah kebanyakannya kecuali sekedar perkataan yang tidak berfaedah. Qil wa qal, gosip. Maka sedikitlah pergaulan dengan manusia kecuali untuk mengambil ilmu atau memperbaiki urusan duniamu. Karena itulah para ulama kita membagi yang namanya pergaulan itu ada tiga. Ada pergaulan yang mesti dibutuhkan oleh setiap kita, seperti butuhnya kita kepada makan dan minum. Itulah pergaulan dengan ahlul ilmi. Duduk bermajlis dengan mereka, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang saleh, yang selalu mengingatkan kita dengan kebaikan, mengajari kita hal-hal yang bermanfaat dalam hidup kita, menasihati kita kalau kita terjatuh pada kesalahan, meluruskan apa yang keliru dari jalan hidup kita. Ini teman duduk yang pertama. Dan yang kedua, ada lagi teman duduk itu yang kedudukannya seperti obat yang diambil, diminum apabila kita membutuhkannya untuk pengobatan penyakit kita. Mereka itulah orang-orang yang memiliki kemaslahatan duniawiyah yang setiap kita tidak bisa lepas daripadanya. Kita butuh makan, butuh minum, butuh usaha. Maka bergaulah dengan mereka itu di dalam upaya mencari apa yang menjadi kebutuhan hidup kita di dunia ini, dalam bentuk jual beli atau yang semisalnya. Dan yang ketiga adalah yang paling buruknya, yaitu teman bergaul yang diumpamakan oleh ulama kita seperti racun, yang tidaklah siapapun duduk bersamanya melainkan akan menghalangi dia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajaknya kepada kerusakan dan kebinasaan. Waliyadubillah. Maka perhatikanlah ayuhal muslimun, siapa yang kita bergaul dengannya. Ambillah dari pergaulan tadi apa yang membawa kebaikan buat agama kita ataupun buat dunia kita. Maka dengan itu semua Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita dari yang namanya kerusakan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.